hadir di dunia ini dalam buaian bumi pertiwi, tercipta dari semangat pahlawan sejati, semangatku bersatu di hati, satu dalam sebuah kekuatan. Persatuan Bahasa Indonesia.